الله عليه وعلى آله وأصحابه. بعد sampai di mana ya kawan? Syurut, sudah. Aqsamun nasakh, huna. Al-thalith. Naam. Jadi telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diperbolehkannya terjadi hukum nasikh dan mansukh. Syarat yang pertama, ta'adzur, tidak mungkinnya untuk dijamak antara dua dalil, ya. Adapun apabila kedua dalil tersebut yang kelihatannya terjadi kontroversi, terjadi pertentangan secara zahir, maka kita kembali kepada kaidah yang menyebutkan bahwa ihmal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima, sebagaimana ini yang telah menjadi pendapat jumhur. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada menghilangkan salah satu dari keduanya. Kemudian syarat yang kedua, harus mengetahui ilmu tarikh, sehingga dari sejarah itu kita mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh, mana hukum yang terhapus dan mana hukum yang menghapusnya. Dan ketika kita mengetahui ilmu nasikh dan mansukh tersebut, terkadang disebutkan di dalam dalil itu sendiri secara nas, ya. Di antaranya adalah hadis tentang ziaratul kubur. Naam. Dan demikian pula di antaranya adalah dalil tentang, ya, nikah mut'ah dan yang semisalnya, atau pengkhabaran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan kapan kemudian satu hukum itu terhapus. Ini disebabkan karena mereka hidup di zaman turunnya wahyu di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, atau dengan melihat sejarah yang jelas, dilihat dari kedua nas tersebut menunjukkan bahwa nas yang sebelumnya itu lebih terdahulu daripada nas yang setelahnya tentang ayatul musabarah dengan firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Maka ucapan al-ana sekarang menunjukkan bahwa nas yang sebelumnya yang mewajibkan pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir walaupun berjumlah 1:10 itu telah dinasakh dan dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berikutnya. Kemudian syarat yang ketiga, thubutun nasikh. Thubutun nasikh, ada yang sahih dari hukum yang menghapus tersebut, ya, harus dengan berdasarkan kesahihan sanad seperti Al-Qur'an yang menghapuskan hukum Al-Qur'an yang lainnya, ataukah sunnah yang menghapuskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Naam. Ataukah sunnah dengan sunnah, ini semua harus disyaratkan yang memansuhkan ataukah yang menghapuskan hukum tersebut diharuskan sahih, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini kesahihan dari satu sanad, kesahihan dari satu hadis dan riwayat, apakah riwayat itu sahih mutawatir ataukah sahih dari khabar ahad. Tidak ada perbedaan, ya. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur, pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun kalau kemudian yang menasikh, yang menghapuskan hukum itu dhaif, ya, dan yang semisalnya mimma la taqumu bihi hujjatun, di antara apa-apa yang tidak bisa ditegakkan padanya hujjah, fa la ya'ruju alaihi ay yakuna nasikhan, ya, tidaklah bisa disandalkan dan tidak bisa berstatus sebagai nasikh. Naam, washtarat al-jumhur. Jumhur mensyaratkan ay yakuna aqwa min al-mansukh. Jumhur yang dimaksud di sini adalah jumhur dari kalangan usuliyin. Antum perlu tahu bahwa kutubul usul itu sudah banyak pula dipengaruhi oleh ilmu kalam setelah Al-Baqilani, salah seorang alim yang bermadhab Asy'ari, itu mencampur adukkan antara ilmu syari'ah wa ilmu kalam, ya, sehingga banyak dari kalangan mereka yang menggeluti ilmu usul juga dari kalangan ahlul bid'ah. Naam. Jadi jumhur yang dimaksud di sini adalah jumhur al-usuliyin. Mereka mensyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukh. Bahwa yang menghapus itu harus lebih kuat daripada yang dihapus hukumnya. Fala yansakhul mutawatiru indahum bil ahad, au fala yansakhul mutawatiru indahum bil ahad. Maka tidak boleh riwayat yang mutawatir dihapus oleh riwayat dari khabar wahid. Wa in kana thabitan, walaupun khabar ahad itu sahih. Naam. Ya. Jikalau demikian keadaannya, maka tidak boleh berdasarkan kaidah ini Al-Quran menghapus sunnah. Ya. Nah, berdasarkan pendapat ini, ya, sebab kebanyakan riwayat-riwayat hadis dari khabar ahad. Nah, tapi kalau mereka yang tidak mensyaratkan yang demikian, boleh terjadi, ya. Walaupun terkadang mereka sulit untuk mencari contoh yang jelas dari sisi bolehnya, naam, memungkinkan untuk terjadi. Wal arjah annahu la yushtaratu ay yakuna an-nasikhu aqwa. Dan yang rajih bahwa tidak disyaratkan yang menghapus itu, yang menghapus hukum sebelumnya, lebih kuat. Ya. Jadi walaupun dia khabarnya khabar ahad, maka dia bisa menghapus khabar yang tawatir. Nah, lianna mahallan nasakh al-hukum. Sebab tempatnya, tempat terjadinya atau tempat terhapusnya suatu hukum adalah pada hukum itu sendiri. Dihapusnya sesuatu itu kembali kepada hukum. Wala yushtaratu fi thubuti tawatur, sehingga dalam permasalahan ditetapkannya hukum dan dihapusnya hukum tidak disyaratkan padanya mutawatir. Ya, ini qaulu ahli sunnah. Naam, seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dan yang lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim wa ghairuhum, bahwa hadis itu walaupun dia berasal dari jalan ahad, ya, maka kalau dia sahih harus diamalkan. Kalau dia menghapus hukum sebelumnya, labas. Nah, pun harus diamalkan. Dan mereka juga berselisih dalam hal menentukan definisi mutawatir, kapan disebut hadis itu mutawatir, hadis itu ahad, sehingga kalau kaidah ini dipakai akan terjadi ittirab, ya, akan goncang, sebab khilafnya mereka dalam hal menentukan mutawatir ahad akan membawa pengaruh kepada kaidah ini kalau kaidah ini ditetapkan. Nah, sebab demikian banyak di sana riwayat-riwayat yang sebagian menganggap hadis itu mutawatir, yang lain menganggap itu bukan hadis mutawatir. Nah, seperti Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau menganggap hadis itu mutawatir kalau 10 jalan dan lebih, ya, apabila berasal dari 10 jalan atau lebih sudah dianggap mutawatir, sementara yang lain tidak. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan harus 70 jalan, ada yang mengatakan harus 314 sekian jalan. Ya, maka cukuplah dengan ittirab hadhil aqwal yadullu ala fasad haddi. Nah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan tentang pengertian mutawatir, ya, bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mutawatir adalah hadis yang memberikan faedah sampai kepada ilmu al-yaqini. Sampai kepada ilmu al-yaqin. Naam. Ya. Sehingga apa saja dari riwayat yang sampai kepada ilmu al-yaqin, walaupun dari satu jalan, maka dia mutawatir. Kalau yang demikian tidak ada iskal. Ya. Berarti dengan demikian hadis innamal amalu binniyat pun hadis yang mutawatir. Nah, berdasarkan ta'rif yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akan tetapi ahlul bid'ah ma yuridun hadza. Mereka tidak menginginkan ta'rif mutawatir itu seperti ini. Sehingga tujuan mereka adalah untuk mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Aqsamun naskhi, pembagian nasikh dan mansukh. Yang qasimun naskhu bi'tibari nassil mansukhi ila thalathati aqsam. Terbagi masalah terhapusnya satu hukum apabila ditinjau kepada nas yang terhapus, itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuh. Apa-apa yang dihapus hukumnya sedangkan lafaznya tetap. Hukumnya dihapus, lafaznya tetap. Ya, lafadznya tetap disebutkan di dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah terhapus. Wa hadha huwal kathiru fil Qur'an. Ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Mithaluhu ayat al-musabarah. Ayat musabarah. Wahuma qawlu ta'ala, yaitu firman Allah, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian 10 orang yang bersabar, 20 orang yang bersabar, mampu mengalahkan 200. Nasakha hukmaha biqaulihi ta'ala, au nusikha hukmuha biqaulihi ta'ala. Telah dihapus hukumnya dengan firman Allah yang lain. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'iznillah wallahu ma'as-sabirin. Fahimtum ya ikhwan? Contoh yang lain apa? Ah. Adi ya Saleh. Man yastahdir. Abdul Fattah. Ha? Hadha qulta. Sima. Qom. Ha? Aywa, haram jima' yani. An. Ha, itu baru jelas. Kalau jima' haram alal itlaq, ya, haram hukumnya menikah, barakallahu fiik. Nah, al-jima' fi layali Ramadan. Naam. Ahsant. Apalagi ya ikhwan? Al iskar, ya, khamr. Naam. Tetap ayatnya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sebagiannya telah dihapus hukumnya. Apalagi ikhwan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dihapus dengan firmannya, faman syahida minkum syahra falyasum. Madza aidan ya ikhwan? Kenapa terhapus? Ala ahadun minal ulama hadha? Ya'ni naqala min ahadil ulama? Allah ya akhi, fa'in tuhfu ma fi anfusikum أو تبدو يحاسبكم به لا أظن أن هذه الآية نص أن ما في القلوب قد يحاسب في بعض الأحوال يا لا ليس من هذا الباب. Itu pun terkadang kalau dikatakan nasakh, antum juga perlu ini Naam, istilah an-nasakh 'inda as-salaf terkadang mereka maksudkan bukan istilah nasi mansukh, bukan terhapusnya suatu hukum, tidak, tapi terkadang mereka maksudkan dengan istilah nasakh ay at-takhsis, ya, dikhususkan. Nah, ini ya penting. Nah, ya, dan ini masyhur dari kalam as-salaf. Terkadang yang mereka maksudkan dengan istilah an-nasakh al-murad bidzalika at-takhsis. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Contoh yang lain apa ya ikhwan? Ha? Oh. Nasi mansukh hukum hubungannya dengan syariat sebelum kita, syariat sebelum Rasulullah SAW sudah menjadi ketetapan dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghanimah dihalalkan. Nah, wa hikmatu naskhil hukmi duna lafzi. Hikmahnya kenapa dihapusnya hukum tanpa lafaz, baqa'u thawabit tilawah, ya, sehingga tetap bisa dibaca, pahala membaca itu tetap ada gitu. Wa tadhkirul umma bi hikmatin nasikh, dan mengingatkan umat, ya, hikmahnya dihapusnya suatu hukum. Paham tuh, ikhwan? Nah, sehingga kita disebutkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang nasikh dan mansukh, kita melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala hendak dan menghendaki kebaikan bagi umat ini, selalu mencari sesuatu yang menjadi maslahat bagi umat dan memilihkan pada umat ini apa yang terbaik. Ya. Ketika kita membaca al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa, ini peringatan bagi umat. Ya, hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memansuhkan ini disebabkan karena kelemahan manusia. Ya. Dan juga di saat kita membaca, ya, periode yang yakni hikmah diharamkannya khamar secara berangsur-angsur berperiode, ya, periode pertama hanya disebutkan kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian setelah itu dilarang mendekati sholat dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk, lalu kemudian setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menghapus seluruh hukum tersebut, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Maka dengan turunnya ayat ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara keseluruhan. Naam. Asani, yang kedua, manusikha lafzuhu wa baqiya hukmuh. Ada yang dihapus lafaznya sedangkan hukumnya tetap, ya. Hukumnya tetap, tapi lafaznya sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Ke ayat rajam, seperti ayat tentang rajam, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, bahwa di sana ada ayat yang pernah diturunkan oleh Allah. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana yafarjumuhuma farjumuhuma albatta. Laki-laki dan wanita yang berzina dan dia muhsan, jika berzina maka rajamlah keduanya. Naam. Faqad thabata fi sahihain min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Telah sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibn Abbas, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, wa bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana fima anzalallahu ayatal rajam, kana fima anzalallahu ayatul rajam, adalah termasuk di antara apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'inaha, kami telah membacanya, kami memahaminya dan menghafalnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu, dan telah menegakkan hukum rajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan pada siapa, ya ikhwan? Masih ingat? Hah? Siapa sahabat yang terkena hukum rajam? berlari sampai dikejar karena enggak ditanam. Orang menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Ini Dariya. Lalu disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali demikian. Ma'iz, ya. Kisahnya Ma'iz bin Malik. Kemudian setelah itu juga termasuk yang dirajam seorang wanita dari Jaina Ghamidiyah. Imra'ah Ghamidiyah. Naam. Naam. Telah terjadi itu. Warajamna ba'da, kami pun merajam setelahnya. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, fa akhsha in talabin nasi zamanun. Maka aku khawatir jangan sampai manusia melewati zaman yang panjang. Ayakula qailun, maka ada orang yang mengatakan, wallahi ma najidur rajma fi kitabillah. Demi Allah, kami tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Fayadillu bitarki faridatin anzalahullah. Sehingga mereka pun sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun. Sesungguhnya rajam itu di dalam kitab Allah itu hak. Alaman zana idha ahsana minar rijali wan nisa. Terhadap orang yang berzina, apabila dia muhsan, idza uhsina, ya, apabila dia telah menikah, minar rijali wan nisa, dari laki-laki maupun wanita, wa qamatil bayyinatu, dan telah ditegakkan padanya bayyinah. Bayyinah itu apa, ikhwan? Yaitu persaksian. Harus ada di sana persaksian dari 4 orang. Laki-laki yang adil. 4 syuhada. Nah, apabila tidak cukup 4, maka mereka yang menuduh si fulan berzina, si fulan berzina padahal 3 orang saja, maka tidak cukup. Ya, dan mereka yang menuduh namanya qadhif. Naam. Dan orang yang qadhif tidak diterima persaksiannya abadan, selama-lamanya. Itu bayyinah. Mereka harus mendatangkan 4 saksi. Ya. Untuk menegakkan itu. Dan ini tentunya suatu yang bukan hal yang mudah. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW tidak diketahui penegakan rajam dengan 4 saksi, ya kan? Yang terjadi adalah pengakuan dari sahabah. Au kanal habl, ataukah disebabkan karena ada tandanya. Yaitu apa? Habl. Hamil. Ya, dia dalam keadaan mengandung seorang anak, tidak diketahui siapa ayahnya. Naam. Hamil di luar nikah. Maka dengan tanda hamil ini menunjukkan bahwa dia telah berbuat zina. Nah, gimana kalau dia mengaku yang saya dipaksa, yang menyetubuhi saya ini seorang jin, bukan manusia. Ya. Dalam keadaan saya tidak sadar, saya tidak tahu saya didatangi dalam mimpi, tapi saya merasakan bahwa itu adalah suatu kenyataan. Tiba-tiba hamil. Hah? Oke. Terjadi itu. Sampai kejadian ini pun sempat ditanyakan pada Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, kalau berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, al-habl sudah menjadi ya saksi, cukup itu menjadi bukti bahwa dia telah berzina. Tapi yang iskali seperti ini, dia tidak mengakui bahwa dia berzina, tapi dia disetubuhi dalam keadaan dia kondisinya tidak sadar, ya, tiba-tiba hamil, yang menyetubuhi jin. Nah, ada, ya, maka ikhwan fi din azakumullah, tentunya dalam hal ini ihtaju ila bahth, butuh pembahasan. Ya. Awil iktiraf ataukah pengakuan. Ya. Dia mengakui. Bukan dipaksa mengakui. Ya. Dia mengakui ya, ini atas inisiatifnya sendiri. Nah. Kalau dipaksa mengakui. Ada. Nah. Tidak benar yang demikian. Wa hikmatu naskhil lafdhi dunal hukum. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa lafaznya dihapus, hukumnya ditetapkan? Ikhtibarul ummati fil amali. Dalam rangka untuk menguji umat ini dalam beramal. Bima la yajiduna lafdhahu fil Qur'an. Dengan apa-apa yang mereka tidak mendapati lafaznya di dalam Al-Qur'an. Wa tahqiq imanihim bima anzalallah. Dan untuk membenarkan keimanan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Aksa halil yahud, kebalikan dari keadaan orang-orang Yahudi. Alladzina hawalu katma nasir rajam fit Taurah, yang mereka selalu berusaha menghapus, menyembunyikan hukum rajam yang sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Ya. Alif. Yang ketiga. Ma nusikha hukmuhu wa lafdhuhu. Apa yang dihapus hukumnya dan lafaznya. Hukumnya dihapus, lafaznya juga dihapus. Kana sil ashr radu'at as-sabiq fi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Seperti dihapusnya ya 10 kali susuan. Ya, di dalam hadis Aisyah yang terdahulu. Yang kemudian dihapus dengan khamsa radu'at. Naam. Wa yanqasimun naskhu bi'tibari nasikh arba'atu aqsam. Juga terbagi hukum nasikh dan mansukh itu ditinjau dari yang menghapus. Yang menghapusnya ada 4 bagian. Al-awwal. Bagian yang pertama, nashul Qur'ani bil Qur'an, menghapus Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa mithaluhu ayat al-musabarah, misalnya ayat tentang musabarah. Nashu athani nashul Qur'ani bis sunnah, dihapusnya Al-Qur'an dengan sunnah. Walam ajid lahu mithalan saliman, saya belum mendapati ada mithal yang sahih. Naam, dalam hal ini sunnah yang menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ini, belum ada mithal yang sahih, kata beliau. Kebanyakannya dalam masalah tafsil wa tabyin, menjelaskan yang mujmal, mentafsil yang mujmal. Nah, sebab itu tugas dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-thalith naskhu sunnati bil-Quran, menghapus sunnah dengan Al-Quran. Ya, sunnah dihapus oleh Al-Quran. Mithaluhu naskhu istiqbali baitil muqaddas, dihapusnya hukum menghadap baitul muqaddas ketika sholat. Ya, athabit bis sunnah, yang sahih berdasarkan sunnah, yang ditetapkan berdasarkan sunnah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih mereka amalkan di Mekah, dan kurang lebih 16 sampai 17 bulan di Madinah. Nah, dan itu sahabat dengan sunnah, bukan dengan Al-Quran. Dihapus bistiqbalil ka'bati thabit biqauli ta'ala, dihapus dengan perintah menghadap kiblat yang sahih berdasarkan firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, perintah untuk menghadap kiblat kayak Baitullah itu dengan Al-Quran. Ar-rabi', yang keempat, naskhu sunnati bis sunnah, menghapus sunnah dengan sunnah yang lainnya. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala, misalnya adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum anin nabidhi fil aw'iyah, dahulu aku melarang kalian dari meminum nabidh yang disimpan di tempat-tempat. Nabidh, tahu nabidh? Ya? Hah? Kurma simpan lama, campurlah jadi air kurma, ya, itu namanya as. Hah? Itu namanya apa, ikhwan? Ideal sudah bisa minum segini. Nah, beras. Nah, beras ketan, ya, dikasih ragi, terus diapakan ya, kawan? Simpan, jadi apa? Nabir, tape. Nah, aku melarang kalian dari nabir yang disimpan di tempat-tempat. Lalu kata Rasulullah, fashrabu fi masyitum, silakan minum, ya, apa saja yang kalian inginkan. Wala tashrabu muskira, dan jangan kalian meminum yang memabukkan. Dalam artian kalau sudah terjadi perubahan ke arah iskar, ya, na'am, famakana kathiruhu muskir faqaliluhu haram. Maka kalau kemudian yang demikian itu menyebabkan mabuk, maka sedikit pun diminum ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad, ini wallahu alam, ana belum tahu tentang kedudukan hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hah? Apa? Hah? Antum? Antum cetakan apa itu? Sirian. Yang lain Ahmad semua. Al-qawlu qawlul jumhur. Apa diperiksa? Ya. Naam. Wallahu a'lam. Hikmatun naskhi, hikmah dihapusnya hukum. Lin naskhi hikamun muta'addidatun minha. Nasakh itu punya hikmah-hikmah. Adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama di antara hikmahnya mura'atu masalihil ibad, yaitu memperhatikan kemaslahatan hamba-hamba. Naam. Bitashri'i ma huwa anfa'u lahum, dengan disyariatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Fi dinihim wa dunyahum, baik dalam agama mereka maupun di dunia mereka. Nah, dihapusnya hukum khamr itu demi kemaslahatan fi din wa dunya dan seterusnya. Yang kedua, at-tatawwur fi tashri'i hatta yablughal kamal. Tatawwur, berkembang dalam hal pensyariatan. Ya. Tawur demi tawur sampai mencapai kesempurnaan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalau kemudian dihapus secara langsung, mungkin mereka akan merasa berat, sehingga dihapuslah secara berangsur-angsur. Nah, ya. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafina bisti'dadihim liqabuli tahawul min hukmin ila akhara wa ridahum bidhalik. Ikhtibarul mukallafin, menguji ya para mukallaf, dalam hal ini jin dan manusia, bisti'dadihim liqabuli tahawul min hukum ila akhar, untuk mereka mempersiapkan menerima terjadinya perubahan hukum itu dari satu hukum ke hukum yang lain. Mereka harus siap. Ya, waridahum bidzalik, dan mereka harus ridha terjadi perubahan hukum. Ya. Dalam hal menghadap kiblat misalnya. Maka dalam hal ini ya, yang namanya seorang mukmin harus rela untuk menerima itu. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin sepatutnya untuk tunduk dan taat. Yang keempat, ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwazifati syukur. Ujian kepada para mukallaf untuk mereka menegakkan tugas mereka, yaitu tugas bersyukur. Idza kana an-naskhu ila akhaffa, apabila dihapusnya hukum itu ke arah yang lebih ringan. Apabila dihapusnya hukum itu ke arah yang lebih ringan. Naam. Ya. Seperti apa ya ikhwan? Dihapusnya hukum ke arah yang lebih ringan. Tadi dari larangan bersetubuh di malam hari Ramadan menjadi boleh. Ringan. Ayatul musabarah jadi ringan. Ya. Wa wazifati sabr idza kana an-naskhu ila athqala. Dan juga agar kemudian seorang mukallaf itu menegakkan tugasnya untuk bersabar apabila dihapusnya hukum itu menjadi lebih berat. Apa hukumnya ikhwan? Dari ringan menjadi berat. Alakum. Apa hukum dari ringan menjadi berat? Sant. Dahulu puasa pilihan, ya kan? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian dihapus menjadi wajib. Faman syahida minkum asyara falyusum. Ya, bahkan pada waktu itu sempat lebih diberatkan lagi, ya kan? Barang siapa yang tertidur, ya, sebelum dia berbuka atau sebelum dia sholatul isya, maka dia tidak boleh makan pada malam hari itu, tidak boleh bersetubuh sampai pada terbenamnya hari yang berikutnya. Apalagi ya kawan, dari ringan ke berat. Ah, ليش ما أحد من الإخوة يرفع التلفون؟ من؟ شابه يدو؟ نعم. ها؟ سلين صوم يا إخوان. ها؟ ها؟ نابا صلاة. أقرت في السفر. أقرت في السفر و. Zidat fil hadar. Labas. Ahsant. Barakallahu fiik. Naam. Dan yang lain-lain. Maka dengan demikian, alhamdulillah, selesai pembahasan ringkas tentang an-nasakh. Naam. Pembahasan yang berikutnya, al-akhbar, ini kita tidak baca. Karena ini hanya ringkasan dari mustalah, ya, pembahasan mustalah. Walaupun ya lumayan cukup penting, tapi biar kita lewati dulu. Nah, ke halaman yang berikutnya pembahasan ijma', ya.